semua air matamu itu. Hilangkan gundah yang ada di hatimu. Kau rasa seakan duniamu kelabu. Hangat surya akan berganti badai yang berlalu. Kau hancurkan demu kedam yang membendung. Di antara bintang yang tak dapat kau peluk. Tapi cuaca yang tak menentu. Kan pasti ada pelangi yang menunggu.